kecil kau terdiam tak berdaya. Izinkan ku membantu beri seteguk susu. Kawan kecil kau menunduk dan terteguh. Pandangi lelaki yang terkapar di sampingmu. Mereka bilang itu ayahmu. Entah apa yang ada di benakmu, tapi bahasa tubuhmu tunjukkan sobat kecil kau belum mau.